بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. المسألة السادسة، مسألة كنام في نواقضه، tentang pembatal-pembatal wudu. Ya. Kita murajaah dengan cepat ini ya. Karena sudah terbaca satu poin ya. Wa nawaqidu an-nawaqid hiya al-asya'u allati tubtilu al-wudu'a wa tufsidu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu dan merusaknya. Ya, singkatnya pembatal-pembatal wudu. An-nawaqid jamak dari naqid. Naqid artinya pembatal. Seperti nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Baik, ini pembatal-pembatal wudu. Wa hiya sittatun, dan ada enam. An-naqidul awwal, pembatal pertama, al-khariju minas sabilain, yang keluar dari dua lubang kemaluan. Ai yaitu min makhrajil bauli wal ghaiti, dari lubang kencing dan tinja. Ya, lubang kencing itu kubul, lubang keluarnya tinja itu dubur, jadi kubul dan dubur. Wal khariju, dan yang keluar dari kubul dan dubur, imma an yakuna baulan, imma itu berupa air kencing, au ghaithan atau tinja, au maniyan atau air mani, au madiyan atau madi, au dam istihadatin atau darah istihadah, au rihan atau angin, qalilan au katsiran, sedikit atau banyak, artinya tidak ada bedanya. Yang keluar dari kubul dan dubur, yang keluar kadarnya sedikit atau banyak, ya, itu adalah pembatal wudu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, au jaa'a ahadum minkum minal ghaith, atau salah seorang dari kalian datang dari membuang tinja. Ya. Artinya buang tinja adalah pembatal wudu. Ayat ini terkait dengan syariat wudu. Naam. Al-Maidah 6. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima, ya, salat salah satu dari kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, hingga dia berwudu. Faqad taqaddam, dan hadis ini telah lewat, ya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berhadat tadi pada hadis itu, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat hingga dia berwudu. Nah, itu adalah hadat kecil. Contohnya adalah, ya, buang angin dan semisalnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaithin au baulin au naumin. Walakin min ghaithin au baulin wa naumin, begitu di sini tertulis. Akan tetapi, yakni terkait dengan syariat mengusap punggung khuf yang akan datang nanti, ya, dalam safar, yakni Nabi SAW bersabda kepada mereka agar mereka, tidak menanggalkan khuf-khuf mereka kecuali karena janabah. Akan tetapi ya mereka tetap memakainya dan mengusap punggung khufnya, ya itu selama 3 hari 3 malam dalam safar. Apabila berhadas kecil, yakni hanya butuh berwudu, ya. Walakin min ghaithin wa baulin wa naum. Akan tetapi karena ya buang tinja atau kencing dan kencing dan tidur. Nah, karena ini hanya hadas-hadas kecil, yakni hanya membatalkan wudu ketika berwudu, khuf bisa diusap selama 3 hari 3 malam. Baik. Nah, hadis ini riwayat Ahmad An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ya, takhrij hadis, semua hadis yang kita pelajari yang menjadi dalil yang ditampilkan di kitab itu ada di hasyiah, ya. Catatan kaki. Naam, riwayat Ahmad An-Nasa'i At-Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Baik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka, fi man, tentang orang yang syakka, ragu, hal kharaja minhu, apakah telah keluar darinya rihun, angin, aula atau tidak, fala yang syarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Maka janganlah dia membubarkan solatnya hatta yasma'a, hingga dia mendengar sawtan, bunyi, aw yajida rihan, atau dia mendapati baunya. Artinya sampai dia yakin, memastikan bahwa dia benar-benar telah kentut, buang angin. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Ini dalil-dalilnya. Al-thani, yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Pembatal kedua adalah khurujun najasati, keluarnya najis, min, dari baqiyatil badan, dari bagian tubuh lainnya, dari bagian tubuh lainnya selain kubul dan dubur, itu maksudnya. Ya. Fa in kana baulan aw ghaithan naqadha mutlaqan. Fa in kana, rinciannya, apabila yang keluar dari bagian tubuh selain kubul dan dubur itu adalah air kencing atau tinja, naqadha mutlaqan, membatalkan secara mutlak, batalkan wudu secara mutlak, lidukulihi, karena masuknya perkara itu, fin nususis sabiqati, pada nas-nas yang telah lewat. Ini apabila seseorang terkena penyakit, ya, tidak bisa keluar dari kubulnya atau duburnya, kemudian dibocor di bagian perutnya misalkan, atau ya di bagian salah satu bagian tubuhnya, di situ dilubangi, ya, kemudian pakai alat, kemudian keluarlah air kencingnya dari situ, atau keluarlah tinjanya dari alat itu. Jadi bukan lewat kubul dan dubur. Nah, ini tetap membatalkan wudu karena termasuk dalam makna nas-nas yang telah lewat. Ya. Wa in kana ghairahuma, wa in kana ghairahuma, apabila yang keluar itu selain air kencing dan tinja, kadami, seperti darah. Darah misalkan keluar dari hidung, ya, ataukah bagian tubuh lainnya luka, kemudian keluar darah, mengucurkan darah. Wal qai'i, dan muntahan, ya, muntahan, muntah dari mulut, ya. fa in fahusha wa kathura fal aula an yatawaddaa minhu amalan bil ahwati. Menurut al muallif ada rincian. Rincian pertama, in fahusha, apabila fatal ya, wa kathura dan banyak, fal aula, maka sebaiknya, an yatawaddo'a minhu, berwudu darinya, karenanya, amalan bil ahwab, dalam rangka beramal dengan kehati-hatian. Jadi ini maknanya tidak dipastikan juga bahwa itu pembatal wudu, tidak, karena hanya dibahasakan sebaiknya berwudu dalam rangka berhati-hati. Jadi demi kehati-hatian saja. Tetapi yang rajih tidak. Yang rajih tidak membatalkan wudu sedikit maupun banyak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, justru terdapat dalil yang menunjukkan tidak membatalkan wudu. Seperti darah yang mengucur deras, dan itu banyak dari seorang Ansori yang berjaga, ya, bertugas menjaga Nabi alaihissalam. Kemudian dia sholat di malam hari, ketika berjaga itu ternyata ada penyusup musuh dari musyrikin yang memanah dia, ya, sampai terluka mengucurkan darah. Dia meneruskan sholatnya sampai selesai. Nah, dan tidak dianggap batal sholatnya, tidak dianggap batal wudunya oleh Nabi alaihissalam. Tayyib, wa in kana yasiran fala yatawadda'u minhu bil ittifaq. Dan apabila sedikit, ya, apabila darah yang keluar sedikit, muntahan yang keluar sedikit, fala yatawadda'u minhu, maka tidak perlu berwudu karenanya, bil ittifaq, menurut kesepakatan ulama. Nah, menurut kesepakatan ulama. Jadi yang diperselisihkan hanya apabila darah atau muntahan itu banyak, dan sudah kita lewati tadi. Tayyib, ats-tsalitsu, yang ketiga, zawalul akli, hilangnya akal. Au taghtiyatuhu, atau tertutupnya akal. Bi'igma'in, dengan pingsan. Au naumin, atau tidur. Ya, hilangnya akal atau tertutupnya akal, hilang kesadaran, hilang akal, ya, karena pingsan atau tidur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, jadi perkara ini membatalkan wudu. Naam. Membatalkan wudu. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi karena buang tinja atau kencing, buang tinja, kencing dan tidur. Nah, di sini ditampilkan kembali hadis yang sama di atas, dan di sini sudah cetakannya sudah benar, ya. Di atas itu kan walakin min ghaitin au baulin wa naumin. Nah, jadi mestinya seragam dengan huruf ataf wawu, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, seperti ini. Naam. Jadi di sini ditetapkan bahwa tidur merupakan pembatal wudu, seperti halnya kencing dan tinja, buang tinja. Naam. Wa qawlih Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi, mata itu wika'u lihat keterangan wika'u pada catatan nomor 5. Al-khayt alladhi yurbatu bihi al-khariṭah wal-kirbah. Ya, singkatnya apa? Pengikat, ya. Pengikat. As-sahi As-sahi adalah ad-dubur. Lihat catatan nomor 6. Ad-dubur. Ya, jadi mata itu pengikat dubur. Maksudnya ketika seseorang masih terjaga, matanya terjaga, tidak tidur, nah itu posisinya bagaikan tali pengikat yang mengikat duburnya, ya, dari keluarnya angin, ya, dari buang angin. Faman nama falyatawaddo, barang siapa tertidur, barang siapa tidur maka hendaknya dia berwudu. Kenapa? Karena jika seseorang tidur hilang kesadarannya, matanya tertutup, tidur nyenyak, pengikat duburnya lepas. Tidak ada lagi yang mengikat dan menahan duburnya, dan dia sudah tidak sadar jika keluar angin dari duburnya. Falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu jika tidur. Nah, artinya tidur nyenyak. Hadits ini, lihat nomor 7, catatan kaki, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya, wahsan al-Albani filirwa, wahsan al-Albani dalam filirwa. Naam. Jadi harus dipadukan dua hadis ini. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa tidur secara mutlak pembatal wudu. Karena dimutlakkan, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tapi karena buang air besar, buang air kecil dan tidur, mutlak tidur. Tetapi hadis yang kedua menjelaskan illat, faktor hukum tidur itu menjadi pembatal wudu karena terkait dengan dubur yang pengikatnya lepas apabila mata tertutup tidur. Ketika mata terjaga, terikat oleh mata, artinya masih bisa disadari jika buang angin. Ketika tertidur, pengikatnya lepas, sudah tidak ada kesadaran, maka dubur itu pun tidak terikat lagi jika buang angin, tidak disadari. Sehingga ya, yang menjadi pembatal wudu dari tidur adalah tidur yang nyenyak, yang memang menghilangkan kesadaran secara penuh, secara utuh. Oleh karena itu, pada hadis yang lain, ya, pada hadis yang sahih, sahabat menanti salat Isya bersama Nabi alaihi salatu wasalam, ya, hingga akhir waktu. Mereka duduk menunggu sambil terkantuk-kantuk, ya, terkantuk-kantuk sampai terjatuh, ya, dagu mereka di dada, kemudian diangkat lagi. Artinya kesadaran mereka tidak hilang secara penuh karena tidurnya tidak nyenyak. Ketika sholat ditegakkan, mereka bangun dan langsung sholat tanpa berwudu karena tidur mereka tidak nyenyak, masih menyadari, ya, kondisi dubur mereka. Mereka tidak batal. Baik. Jadi itu maksud di sini zawalul akli au taghiyatuhu. Hilangnya akal atau tertutupnya akal. Artinya benar-benar hilang kesadaran sama sekali. Nah, jadi jika tidur tidak nyenyak atau hanya terkantuk-kantuk, tidak masuk dalam kategori pembatal wudu. Nah, wa ammal jununu. Adapun al-junun, gila. Wal igma'u, pingsan. Was wasakr, mabuk. wasukr, wasukr mabuk, wanahuhu dan semisalnya, gila, gila pingsan mabuk dan semisalnya, itu semua kehilangan, kehilangan kesadaran ya. Dan semisalnya, apa yang semisal dengan ini? Kerasukan jin. Ketika seseorang kerasukan jin, dikuasai oleh jin, kesadarannya hilang. Nah, itu masuk. Fayang tudu ijma'an. Maka itu membatalkan menurut ijma'. Karena memang kesadarannya hilang secara utuh. Nah, nah di sini wan-naumu an-naqidu dijelaskan di sini. Wan-naumu an-naqidu, tidur yang membatalkan, huwal mustaghriqu, yaitu tidur yang nyenyak. Dan mustaghriq itu nyenyak. Wan-naumu an-naqidu huwal mustaghriqu, yaitu tidur nyenyak, alladzi la yabqa ma'ahu idrakun. Yang la yabqa ma'ahu, tidak tersisa bersamanya, idrakun, kesadaran, ala ayyi hay'atin kanan naumu. La yabqa ma'ahu idrakun, tidak tersisa bersamanya kesadaran sama sekali, ala ayyi hay'atin kanan naumu, atas ya model apapun tidurnya. Ala ayyi hay'atin, yakni dengan model apapun cara tidurnya. Apakah tidurnya, model tidurnya duduk, ataukah berbaring, dan seterusnya. Ya, menyamping atau telentang. Jadi meskipun duduk, tetapi nyenyak. Mustaghriq, la yabqa ma'ahu idrak, nyenyak, tidak tersisa idrak, kesadaran sama sekali. Maka membatalkan. Amman naumul yasiru, adapun tidur ringan, ya, yakni bukan tidur nyenyak, fa innahu la yanqudul wudu'a, maka sesungguhnya itu tidak membatalkan wudu. Li anna sahabata radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum, kana yusibuhumun nu'asu. Karena sesungguhnya sahabat, mereka pernah ya yusibuhumun nu'asu, terkena kantuk, tertimpa kantuk, wahum dalam keadaan mereka fintidhari sholati, menanti sholat. Yang di sholat apa? Sholat isya di masa Nabi SAW, karena sholat isya di masa Nabi itu dikerjakan di akhir waktu, di penghujung waktu, dan itu yang afdol. Ya. Jika mampu, ya, jamaah sanggup. Nah, dan para sahabat sanggup. Itu yang diamalkan oleh Nabi. Mereka menunggu. Nah, jadi sholat yang ditunggu adalah sholat isya. Wa yaqumuna, dan mereka bangun. Tidurnya sambil duduk ya. Nah, tapi tidur ya itu tadi sudah dijelaskan. Tidak nyenyak. Yusallun. Wa yaqumuna yusallun, dan mereka bangun mengerjakan sholat. Wa la yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu. Yang menunjukkan tidur ringan yang tidak nyenyak, tidak membatalkan wudu. Naam. Hadits ini dalam Sahih Muslim. Ar-rabi', yang keempat, massu farjil adamiyyi bila ha'ilin. Massu, menyentuh farjil adamiyyi, kemaluan adami, bani Adam, bila ha'ilin, tanpa penghalang, tanpa pelapis tangan. Sebelum lanjut, kita ingin memahami dulu makna kalimat ini. Menyentuh maksudnya dengan telapak tangan. Baik telapak ya, ini telapak maupun punggung. Yakni bil kaf, dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini alat penyentuh. dari ujung jari sampai pergelangan, baik telapaknya maupun punggungnya. Jika yang menyentuh lengan, yaitu di atas pergelangan lengan, maka itu tidak masuk dalam pembahasan. Itu yang pertama. Kemudian bila ha'ilin tanpa penghalang, tanpa pelapis, maksudnya menyentuh kemaluan itu secara langsung. Tidak ada penghalang, pelapis, tidak pakai kos tangan, tidak ada kain yang melapisi, tetapi langsung tersentuh oleh telapak tangan atau punggungnya, atau ujung jari, ya, yang disebutkan tadi. Naam. Kemudian di sini disebutkan menyentuh kemaluan Bani Adam. Berarti mutlak. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Ya. Maupun kemaluan orang lain. Kan begitu. Naam. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan, ya, itu membatalkan wudu, ada pendapat lain yang mengatakan yang membatalkan jika menyentuh kemaluan sendiri. Adapun jika menyentuh kemaluan orang lain, tidak. Jelas? Baik. Li hadithi Busrata binti Safwan, berdasarkan hadith Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, telah bersabda, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya berwudu. Hadith ini lihat hasyiah nomor 1, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wallaftu lahu, artinya lafaz yang ditampilkan lafaz riwayat Abi Dawud. Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Faqal, At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa shahahahu Al-Albani fil Irwa, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Kemudian wa fi hadithi Abi Ayyuba wa ummi Habibata, dan pada hadis Abi Ayyub dan hadis Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, di sini di hasyiah nomor 2 dirincikan riwayat Ummu Habibah, akhrajah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wasahhaha Al-Albani fil Irwa. Adapun hadis Abi Ayyub, Al-Albani mengatakan dalam faqala Al-Albani lam aqif ala isnadihi, saya tidak menemukan sanadnya. Jadi di sini penalik memberi tambih bahwa Al-Albani dalam Al-Irwa mengatakan tentang hadis Ummu Habibah, saya lam aqif ala isnadi, saya tidak menemukan sanadnya. Pada kulli hal, hadis Busra binti Safwan dan yang lainnya yang jelas, ya, sahih itu sudah mencukupi bahwa memang Nabi alaihissalam pernah bersabda demikian, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, itulah yang dipegang oleh ulama yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan sendiri, karena di hadis diidofahkan kepada pelakunya sendiri, man massa farjahu, kemaluannya, kemaluannya dia sendiri. Jadi kemaluan orang lain tidak, tidak masuk. Nah, kemudian perlu diketahui ini masalah khilafiyah. Pendapat yang lain dalam hal ini mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tetapi disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu. Ya. Karena ada hadis lain yang harus dipadukan dengannya. Nah, ketika Nabi ditanya tentang seseorang massa dzakarahu fi shalah, bahwa dia menyentuh dzakarnya dalam salat, Nabi mengatakan innama huwa bid'atun minka, hanyalah sesungguhnya itu salah satu anggota tubuhmu. Itu salah satu anggota tubuhmu, seperti anggota tubuh yang lain. seperti menyentuh kepala, menyentuh lengan, menyentuh paha dan yang lainnya, menyentuh dada, begitu pula menyentuh dakarmu, itu salah satu anggota tubuhmu, tidak ada masalahnya, tidak membatalkan wudu. Itu pendapat yang lain dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Ya, makan daging unta membatalkan wudu. Ya. Dan inilah pendapat yang terbaik dalam masalah ini. Ya, li hadits Jabir bin Samurah. Berdasarkan hadits Jabir bin Samurah, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang pria, sa'alan nabiyya, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanami. Ana tawaddau min luhumil ghanami? Apakah kami wajib berwudu karena makan daging kambing? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, in syi'ta tawaddau, jika anda mau silakan berwudu. Berarti disunnahkan. Yakni makan daging kambing atau semisalnya biasanya kan diolah dengan api dulu ya. Biasanya begitu kan, bukan dimakan mentah gitu ya. Nah, bukan setelah disembeli langsung dimakan mentah ya. Biasanya dibakar ataukah digoreng dan seterusnya ya, dimasak, diolah dengan api. Nah, in syi'ta tawaddo, jika anda mau berwudulah, artinya disunnahkan. Nah, ini merupakan dalil bersama dalil-dalil yang lain bahwa mengonsumsi makan atau minum sesuatu yang telah diolah dengan api, apakah dibakar atau digoreng atau direbus dan semisalnya, disunnahkan berwudu. Nah, sunnahkan berwudu apabila telah makan sesuatu yang diolah dengan api. Wa in syi'ta la tatawaddo, dan jika anda mau tidak usah berwudu. Ya. Nah, berarti kan tidak membatalkan wudu ya. Hanya saja jika mau silakan berwudu, berarti disunnahkan. Nah. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, ana tawaddau min luhumil ibili, apakah kami berwudu dari makan daging unta? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya tawaddau min luhumil ibili, berwudulah anda dari, ya ini karena makan daging unta. Ah, berarti diwajibkan berwudu karena makan daging unta. Menunjukkan bahwa makan daging unta punya hukum yang berbeda dengan makan daging kambing dan yang lainnya. Berarti khusus makan daging unta membatalkan wudu. Dimakan mentah ataupun diolah dengan api, tidak ada bedanya. Ya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. As-sadis, yang keenam, ar-riddatu anil Islam, kemurtadan, murtad keluar dari Islam. Murtad keluar dari Islam itu membatalkan wudu menurut muallif. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Wa may yakfur bil iman, barang siapa ya kufur dari keimanannya, yakni murtad, meninggalkan keimanannya, faqad habita amaluh, maka sungguh telah gugur amalan-amalannya. Berarti wudunya sebelum dia murtad gugur, tidak berguna, berarti batal. Berarti apabila dia bertobat dari murtadnya, ya, dia tidak bisa langsung sholat berdasarkan wudunya sebelum murtad. Karena itu telah batal dengan kemurtadannya. Berarti dia wajib berwudu dulu kemudian sholat. Begitu. Al-Ma'idah ayat 5. Ini dalil yang kedua. Wa kullu ma aujabal ghusla, dan seluruh perkara yang mewajibkan mandi, Au jabad wudu'a, maka itu mewajibkan wudu. Ghairal mauti. Ghairal mauti, yani illal maut, kecuali kematian. Karena murtad keluar dari Islam itu mewajibkan mandi. Apabila masuk Islam, semua orang, setiap orang yang masuk Islam, dari kafir masuk Islam, baik dia kafirnya kafir asli masuk Islam, atau dia murtad kemudian taubat masuk Islam kembali, maka wajib mandi. Mandi Islam namanya. Nah, semua yang mewajibkan mandi itu juga mewajibkan wudu. Ini dalil yang kedua. Nah, pendapat ini salah satu pendapat. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa murtad keluar dari Islam tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Itu pendapat yang lain, yaitu mazhab jumhur. Nah, ini masalah yang keenam tentang pembatalan wudu telah kita selesaikan. Barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.